hari kita lewati, meskipun nasib semakin tak pasti. Lihat anak kita tertidur menahankan lapar, berat memeluk bantal dingin pinggiran jalan. Wajahnya kurus pucat, matanya dalam. Istriku, marilah kita berdoa. Sementara biarkan lapar terlupa, seperti yang pernah ibu ajarkan. Tuhan bagi siapa saja, meskipun kita pengemis pinggiran jalan, doa kita pun pasti dengarkan. Bila kita pasrah diri, tawakal. Esok hari perjalanan kita masih sangatlah panjang. Mari lupakan sejenak beban derita, lepaskan. Pada yang berkuasa.